حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, masuk tanda khabat, babu alamatil khabti, bab tanda-tanda khabat atau tanda-tanda jar. Faqala al-musannifu sahibul nadam, sahibul manzumah, alamatul khabti allati biha in dabat كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء أرف في رفعه بضم حيث ينصرف. Ini dulu kita bacakan penjelasan dari Al-Amriti rahimahullah ta'ala. Nah, qala alamatul khafdi allati biha indabata, aslinya indabata ya, tapi untuk menyesuaikan dengan bunyi berikutnya maka dia disukunkan, aslinya indabata ya, indabata. Beliau menyatakan alamatul khafdi, tanda-tanda khafat, allati biha indabata, indabata aslinya, yang indabata, allati indabata biha, begitu tanda-tanda khafat yang telah ditentukan dengannya, dengan tanda-tanda khafat ini, yaitu kasrun, yaitu kasrah, wayaun, ya, fathatun ya, kemudian fathah, faqat, fathah saja. Ya, itu tanda-tanda khafat yang telah ditentukan dengannya, yaitu hanya ya, fathah, kasrah, atau kasrah, ya, fathah. Summa qal, kemudian beliau menyatakan fakhfid bikasrin minal asma urif, maka khafatkanlah atau jarkanlah bikasrin, dengan kasrah, ma minal asma, isim, isim yang dia urif, yang dia telah ditandai atau diketahui, fi rafihi, pada rafaknya, bidammi, dengan dam, haitsu yansarif. Ya, ini jika fi, ya, apa namanya, isim-isim tersebut yansarif, dapat menerima tanwin. Nah, sekarang jadi pembahasan isim apa yang ketika rafa diirab dengan dhammah, apa aja? Isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannats salim. Udah, ini kan isim nih, ada fi'il mudhari, itu kan bukan isim. Nah, tiga ini ketika dia pada posisi khafat atau jar, entah terkena huruf jar atau sebagai mudhofun ilaih, maka tandanya adalah kasrah. Paham sini? Nah, ini kata beliau faqfid bikasrin ma minal asma urif fi raf'ihi bidami haitsu yansarif, maka khafatkanlah, jarkanlah dengan kasrah, ma minal asma, isim-isim urif yang diketahui, yang telah ditandai, diketahui, fi raf'ihi, pada rafa'nya, bidami, dengan dam, ketika dia rafa' dengan dam, haitsu yansarif. Tapi ini jika fi isim-isim ini yansarif, dapat menerima tanwin. Ya, dapat menerima tanwin. Nah, bisa dipahami sini? Ya. Kemudian berikutnya beliau menyatakan berikutnya Al-Amriti Wakhfid biya'in kullama biha nusib wal khamsatul asma bi syartiha tusib. Dan jarkanlah, khafatkanlah ya, biya'in dengan tanda ya, kullama biha nusib. Ya, setiap ya lafaz yang dinasabkan biha dengan ya tersebut. Ya, yang dinasabkan dengannya apa aja ya, ikhwah? Yang pertama musanna. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Nah, ini berarti itu dengan ya juga. Ya, dengan ya juga wal asma wal khamsatul asma. Dan juga khamsatul asma yaitu asmaul khamsa. Bi syartiha tusib. Ya, beserta ya, ya apa namanya? Dan asmaul khamsa ya, asmaul khamsa beserta syarat-syaratnya tusib. Ya. Yang ketika dia dinasabkan. Sudah? Nah, berarti yang ditandai dengannya ini apa aja? Pertama musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga asmaul khamsa. Kemudian beliau menyatakan waqfid bi fathin kullama la yansarif. Kemudian khafatkanlah, jarkanlah bi fathin dengan tanda fathah kullama la yansarif. Ya, setiap isim yang dia ghairu munsharif, isim yang tidak dapat menerima tanwin, mimma bi wasfil fi'li sara yattasif. Ya, yaitu mimma bi wasfil fi'li sara yattasif, yaitu isim-isim yang mimma bi wasfil fi'li yang dia isim apa namanya sara yattasif bi wasfil fi'li. Nah, mimma kalau kita agar mudah memahaminya, mimma sara yattasi bi wasfil fi'li, yaitu yang dia yattasif, yang dia isim-isim tersebut ya bersifat mimma bi wasfil fi'li, dengan sifat-sifat fi'il. Artinya isim-isim tersebut memiliki keserupaan dengan fi'il. Ini yang isim yang dia tidak dapat menerima tanwin. Ya, tidak, yang diserupa dengan fi'il bagaimana itu? Kata beliau, bi'ayya juza al-ismu illataini au illatan tughni anisnataini. Itu dengan gambaran isim tersebut, dia bi'ayya juza, ya, dia boleh atau dia dapat al-ismu, isim tadi illataini, memiliki dua illat, yaitu dua sebab keserupaan dengan fi'il, ya, yang satu kembali kepada lafaz, ya, dan sebab yang lainnya kembali kepada makna. Au illatan, atau memiliki satu ilat aja, tughni anitsnataini, tapi satu ilat tadi itu mencukupi dari dua ilat tadi, yang ini yang sighah muntahal jumu'. Ya. Nah, ini kita bahas ini dulu deh. Nah, ini beliau sekaligus menerangkan tentang sebab-sebab ya kenapa isim tidak dapat menerima tanwin. Nah, ini panjang ini. Ya, kita bahas dari dawah awal dulu. Ya, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa alamatul khafdi allati biha indabat. Indabat aslinya indabata, ya, indabata. Ini dari awal, alamatul khafdi allati biha indabata, ya, tanda khafat allati biha indabata, yang dengannya ya ditentukan itu kasrun wa ya'un summa fathatun faqat. Ya, indabat kasrun wa ya'un summa fathatun, yaitu kasrah fathah faqat, itu saja, cuma tiga itu saja. Ya. Nah, ini kata Al-Baijuri, ya, allati biha indabat, ya. Ini yang dibedakan ya, dari selainnya. Ya, yang pertama di sini alamat yang pertama kasrun alal asl. Lidzalika qaddamahu an-nadhib. Ini yang pertama kasrah. Nah, ini asalnya itu. Ya. Oleh karena itulah an-nadhib mendahulukannya. Kemudian waya'un, ya. Waya. Ya, kemudian waya'un, dan ya. Ya, wasanna biha li annaha tunasibu al-kasrah. Ya, beliau menjadikan ya yang kedua karena dia yang paling sesuai dengan kasrah. Ya, dan beliau mengakhirkan fathah. Ya, ini sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa? Karena dia ukhtul kasrah. Nah, ini disebutkan ya, karena dia ukhti saudarinya dari kasrah. Nah, ini hanya ya penjelasan beliau saja di sini. Nah, kita masuk sekarang berikutnya. Fakhrid bi kasrin ma minal asma urif. Maka khafatkanlah atau jarkanlah dengan kasrah ma minal asma, isim-isim yang di, ya urif yang telah diketahui fi rafihi, pada rafaknya, bidammi dengan dam haitsu yansarif, ketika isim-isim tadi dapat ditasrif. Nah, ini ya tadi ya, isim yang dapat ditasrif atau isim yang i'rabnya ketika rafak dengan dammah tadi cuma tiga, yaitu isim mufrad, ya, kemudian isim apa? Jamak taksir, kemudian jamak muannats salim. Maka tiga isim ini ketika dia khafat, ya, misalkan majrur dengan huruf jar atau mudhofun ilaih, maka majrurnya itu dengan kasrah. Baik kasrah zahirah atau kasrah muqaddarah. Ya, misalkan untuk mengatakan marartu bi Zaidin, ini isim mufrad. Ya, ini isim mufrad. Ini dengan kasrah zahirah. Nah, kasrah muqaddarah marartu bil fata. Marartu bil fata. Ini isim mufrad. Ini isim mufrad. Kemudian jamak taksir, marartu birrijali. Ya, marartu birrijali. Ar-rijal majrur dengan huruf ba, tanda jarnya adalah al-kasrah. Ya, marartu birrijali. Nah, kasrah yang muqaddarah gimana? Maka kasrah muqaddarah jamak taksir contohnya, ya, marartu bi bil usara. Nah, usara, ya, dia jamak taksir, ya, majrur dengan huruf ba, ya, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah, ya, marartu bil jiwari. Nah, ini juga ya, marartu bi ikhwani, marartu bi ikhwati. Nah, ini ya, ini dengan kasrah muqaddarah. Nah, ini dua, yaitu isim mufrad dan tadi jamak taksir. Yang ketiga apa? Yang dirafa' dengan dhammah jamak muannats salim. Ya, dan yang mulhaq dengannya. Ya, jamak muannats salim. Ya, misalkan itu mengatakan marartu bil muslimati. Ya. Atau ketika dia sebagai idhofah, kitabul muslimati. Nah, kata kitabul muslimati. Nah, muslimati majrur dengan kasrah zahirah. Ya, kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Atau jamak muannats salim dengan kasrah muqaddarah. Ya, dengan kasrah muqaddarah anda mengatakan marartu bi banati. Aku melewati putri-putriku. Marartu bi banati. Ya, bersambung dengan ya mutakallim dengan munasabah, maka kita katakan banati itu majrur dengan huruf ba, majrur bi harfil ba wa alamatu jarihi kasrah, kasratun muqaddaratun. Ya, sudah bisa dipahami sini. Nah, ikhwah, ya, setiap jamak muannats salim, ini ada kaidah sedikit. Setiap jamak muannats salim yang dia tidak menjadi alam, dia bukan alam, dia bukanlah merupakan sebuah nama. Ya. Dia hanya sifat. Misalkan kayak tadi muslimat. Nah, kalau alam itu misalkan Hindat, Zainabat, Fatimat, Aisyat. Nah, itu alam. Nah, sekarang dia sifat. Muslimat, mukminat, nah ini ya. Ini semuanya dia dapat menerima tanwin. Artinya dia bukan ghairu munsharif, dia adalah munsharif. Ya, dia dapat menerima tanwin. Nah, tanwinnya ini disebut tanwin apa? Tanwin untuk nandingin nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, yaitu tanwin muqabalah. Ya, tanwin apa namanya? Muqabalah, tanwin tandingan. tanwin tandingan untuk nun yang ada di jamak muzakkar salim. Ya, di jamak muzakkar salim kan ada nunnya tuh. Muslimina, mu'minina, mu'minuna. Nanya itu nun. Nunnya itu apa sih? Hah? Iwat anit tanwin. Kan begitu kan? Sebagai pengganti dari tanwin. Nah, maka yang khusus jamak mu'anas, dia gak mau kalah. Dia mesti punya tanwin juga. Ya, dia mesti punya pengganti tanwin juga. Bahkan dia pakai tanwin sekalian. Nah, ini namanya tanwin muqabalah. Nah, ini emansipasi dalam i'rab. Nah, ini ya, emansipasi dalam i'rab. Ya. Kemudian kita pindah bahas berikutnya lagi, waqfid. Biyain kulla bima biha nusib. Kemudian khafatkanlah atau jarkanlah biyain dengan tanda ya. Ya, khafatkanlah dengan tanda ya. Ma biha nusib, yang dengannya isim-isim dinasabkan. Ya, kita paham ya, yang dinasabkan dengannya pada pembahasan nasab pertemuan sebelumnya ada dua, yaitu apa? Hah? Jamak muzakkar salim dan musanna. Ya, musanna atau tasnia, musanna. Ya. Terus ditambah lagi wal khamsatal asma bisyartiha tusib. Nah. Dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah, ya, tambah asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah ketika dia nasab bukan dengan ya, tapi dengan alif. Apa? Ya. Nah, tapi asmaul khamsah ketika dia jar, dia jarnya itu tandanya adalah ya. Tusib, kata Al-Bajuri, apa makna tusib? Ay, tuwafiqu al-haq. Tusib. Nah, kalau sudah begini, tusib tuwafiqul haq. Berarti Anda telah cocok dengan kebenaran. Nah, tusib tuwafiqul haqqa. Makna tusib tuwafiqul haqqa. Tusib berarti Anda sudah benar. Nah, kurang lebih begitu. Anda sudah benar kalau menjarkan yang dengan tanda ya, yaitu dua yang dijarkan, yang dua yang dinasabkan dengannya. Ya, jamak muzakkar salim dan tasnia. Tambah asmaul khamsah, tusib, maka Anda sudah benar. Asmaul khamsah yang telah memenuhi syaratnya. Ya, asmaul khamsah yang memenuhi syaratnya diantaranya ialah apa? Dia diidhofahkan, kemudian diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Kemudian dia mesti ditakbir, enggak boleh ditasghir, dikecilkan. Ya, kemudian dia mesti dalam bentuk mufrad, enggak boleh dalam bentuk jamak. Nah. Ya. Nah, ini asmaul khamsah kalau sudah sesuai atau sudah memenuhi syaratnya sebagai asmaul khamsah, ya, maka ketika dia dijarkan tanda jarnya adalah ya. Ya, tanda jarnya adalah ya. Nah, itu dengan syarat-syaratnya dia mesti mufrad, abu ka abu, nah, mufrad. Kemudian mukabbar, dia mesti ditakbir, mukabbar, enggak boleh tasghir, enggak boleh ubay. Ya, bapak kecil, ukhoy, saudara kecil, tapi akhuka mukabbar. Nah, yang ketiga, ya, ayakuna mudafan, dia mesti mudaf. Ya, jangan jaa abun. Nah, itu berarti dia i'rabnya dengan harakat. Nah, mesti diidhofahkan jaa abuhu. Jaa abuka. Nah, yang keempat diidhofahkan kepada selainnya mutakallim. Jaa abuka. Kalau diidhofahkan pada ya mutakallim, i'rabnya dengan i'rab muqaddarah. Jaa abi, ra'aitu abi, ya. Marartu bi abi, ya i'rabnya dengan ya muqaddarah. Ya, dengan harakat muqaddarah. Ya, maka kalau terpenuhi empat syarat ini, marartu bi abika. Marartu bi abika. Ya, bisa dipahami sini? Ya, abika ya majrur, tanda jarnya adalah ya. Tanda jarnya adalah ya. Ya, majrur dengan huruf ba, marartu bi abika. Tanda jarnya adalah ya. Wa alamatu jarrihi atau alamatu khabdihi al-ya'u. Ya, tanda adalah ya. Kenapa? Karena dia jamak. Karena dia adalah asma minal asma'il khamsah. Nah, tasniyah dan jamak muzakkar salim yang dinasabkan dengan ya, maka ketika dia dijarkan juga dengan ya. Antum mengatakan pada jamak mudzakkar salim, ya marartu bil muslimin, bil mu'minin, marartu bil kafirin, bil munafikin. Ya. Nah, kalau musanna ini sama. Marartu biz zaidaini, bil mu'minaini, bil kafiraini, bil munafiqaini. Ha. Dah, bisa dipahami sini ya? Baik. Sudah ngerti sini? Ya. Nah, kemudian kata beliau, saya mau murojaah dulu ya. Tutup bukunya. Nah, saya mau tanya di sini. Nah, tutup bukunya. Nah, kata beliau di sini ya, tanda khafat ada berapa ya, Pak? 3. Apa aja? Kasrah, ya, fathah. Nah, yang ditandai ya isim yang majrur mahfud ya, yang ditandai dengan kasrah itu apa aja, Sabit? Isim mufrad jamak taksir, jamak muannats salim ya. Yaitu yang pertama adalah setiap isim yang dia munsharif yang di i'rab ketika rafa dengan dhamma ya, ini semua ketika dijarkan dengan kasrah. Ya, ini semua 3 ini. Ini kan kaidahnya begitu. Ya, ini kaidahnya begitu. Nah, yang kedua yaitu ya. Ah, yaitu ya. Apa irobnya ya? Apa aja yang diirob dengan ya? Yaitu musanna dan jamak taksir yang di irob nasab dengannya. Tambah satu lagi asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah. Baik. Nah, sekarang kita masuk berikutnya lagi. Kata beliau ya, waqfid bi fathin, dan khafatkanlah atau jarkanlah bi fathin, dengan fathah, dengan tanda fathah, ma la yansharif ya, isim-isim yang ghairu munsharif ya, tandakanlah tanda khafat ya, jarkanlah isim yang dia tidak dapat menerima tanwin bi fathin, dengan fathah, kullama la yansharif, setiap isim yang dia ghairu munsharif ya, yang dia tidak dapat menerima tanwin, la yansharif, la lam yunawwan ya. Taib, yang tidak dapat ditanwin ya. Tidak dapat ditanwin mimma, kata al-Bayjuri, ay minal ladhi au minasmi ya, yaitu mimma ya, ini kenapa diberikan oleh beliau sebabnya, yaitu dari itu isim biwasfin ya, biwasfil fi'li ya, yang dia serupa dengan fi'il, yang dia serupa dengan fi'il, sara yattasif. Sara yattasif bi ayyajuza al-ismu illatain. Maka dia bersifat atau dia serupa ya, bi ayyajuza al-ismu, yang isim tersebut dapat ya, dia illatain, memiliki dua illat, dua sebab kahar ya, dua sebab keserupaan dengan fi'il ya, yang satu kembali kepada lafaz, dan sebab satunya lagi kembali kepada makna. Ya. Au illatan, atau dia memiliki satu sebab. Tughni anis natain, yang mencukupi dari dua sebab. Ini jadi fathah menjadi tanda bagi khafat itu pada satu tempat aja, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, misalkan ya, Ahmad, ya, marartu bi Ahmada. Ahmada majrur bin ba, tanda jarnya adalah fathah. Nah, isim ghairu munsharif isim yang kata beliau di sini ya, mimma biwasfil fi'li sara yattasif. Itu yang serupa dengan fi'il. Dengan fi'il. Bi ayya juz'a al-ismu illatain. Yaitu dengan bisa jadi isim tadi itu memiliki dua illah, dua sebab. Dua sebab, nanti sebab yang pertama kembali kepada lafaz, sebab berikutnya kembali kepada makna. Semisal Ahmadul, Ahmad. Nah ini lafaznya itu lafaz serupa dengan lafaz apa? Dengan fi'il, af'ala, af'alu, af'al, Ahmad, ya, Yazid. Nah ini bahkan dia adalah tasrif dari zada yazidu. Ya. Nah ini kembali kepada lafaz dan satunya lagi kembali kepada makna. Ya, atau yang kata beliau ya bi au illatan, atau cukup memiliki satu sebab aja. Satu sebab aja tughni anil illatain. Ya, yang dia ini mencukupi dari dua illat tadi. Ya, praktikan itu kalau yang satu sebab itu pada sigha muntahal jumu, ya, pada sigha muntahal jumu. Nah, sepertinya di sini ya Al-Amriti langsung menyebutkan sebab-sebabnya, ya. Adapun Ibn Ajurum, ya, itu tidak menyebutkan, hanya secara global, ya, hanya secara global. Beliau menyebutkan tanda-tanda khafat, ya, fathah itu pada isim ghairu munsharif. Selesai sudah. Nah, di sini beliau menyebutkan, ya, demikian. Nah, kita masuk sekarang. Fa'alifus ta'nisi a'nat wahdaha wasighatul jam'i alladhi qad intaha. Kemudian kata beliau fa alif ta'nis, maka alif ta'nis, ya, alif ta'nis itu baik mamdudah maupun maqsurah, baik mamdudah maupun maqsurah, ya, akan kita terangkan insyaallah, ya, alif ta'nis, maka alif ta'nis ini mencegah tanwin, ya. Kata beliau fa alif ta'nisi aghnat wahdaha, maka alif ta'nis baik mamdudah maupun maqsurah, ya, aghnat wahdaha, aghnat wahdaha, ya, maka dia sudah cukup dari dua illah, ya, dari dua illah wahdaha. Wasighatul jam'i, dan sighah jamak, ya, alladhi qad intaha. Jadi maksudnya alif ta'nis itu dapat mencegah dengan agnat al-wahdaha, dia tidak butuh kepada satu ilat yang lainnya, cukup dengan satu sebab ini, ya, ini dia seperti sigha muntahal jumu', ya, agnat wahdaha, cukup dengan satu sebab ini aja ada alif ta'nis. Wasighatul jam'i, dan sigha jamak itu sigha muntahal jumu' dengan, ya, wazan mafa'il atau mafa'il, itu alladhi qad intaha, ya, alladhi qad intaha. Itu tanpa harus memiliki ilat yang lain, kedua ini dinamakan memiliki satu, ya, satu ilat saja yang mencukupi dua ilat. Nah, ini, ya, pertama beliau di sini menyebutkan, ya, ilatnya berupa ta'nis. Alif ta'nis. Alif ta'nis secara mutlak baik mamdudah maupun maqsurah itu dia yamna'us sharf. Dia mencegah sharf, yaitu tanwin. Ya, pada isim yang ditempati baik berupa lafaz yang nakirah, ma'rifah, mufrad, jamak, sifat atau isim, ya. Ini semua. Ya, semuanya mencegah tanwin. Ya, mencegah tanwin pada isim yang ditempati. Selama ada alif ta'nisnya. Ini alif ta'nis. Misalkan yang nakirahnya. Hubla. Sahra. Hubla. Ini alif ta'nis. Ya, ini maksurah. Ini maksurah. Diakhiri dengan alif lazimah. Harakat sebelumnya adalah fathah. Nah. Ataupun yang mamdudahnya. Sahra'u. Sahra'u. Nah. Sahra, tanah lapang. Nah, yang ma'rifah berikutnya. Yang ma'rifah misalkan Zakaria'u. Nah, ini alif mamdudah. Zakaria'u, alif mamdudah. Ya, atau yang ma'rifatnya Ridwa, Ridwa. Ya, ra, dad, waw tambah alif lazimah. Ridwa. Ini kan alam. Dia alam ini. Nama apa? Nama gunung Ridwa. Dia udah jadi ma'rifah nama gunung. Nah, ini dia juga ghairu munsharif. Yang mufrad, ya. Yang mufrad ya seperti contoh-contoh ya sebelumnya. Ya. Kemudian yang jamak ya, jarha, asdiqa'u, asdiqa' ada alif mamdudah, ulama'u. Nah, taib ya. Nah, kemudian alif ta'nis itu mencegah tanwin dengan satu ilat saja. Dengan satu ilat yang kembali kepada dua ilat, kembali kepada lafaz, kembali kepada makna. Nah, kalau kembali kepada lafaz alif ta'nis ya, yang lazimah ya, dia selalu menetap, dia selalu ada pada isim yang dia tempati. Nah, ini berbeda dengan ta'nis. Berbeda dengan ta'nis. Ya, ta'nis. Ta'nis paham ta'nis yang ada yang hakiki ya, lafzi, maknawi. Ya. Ada yang afwan, apa? Lafzi. Ya. Hah? Lafzi maknawi, kemudian lafzi wa maknawi. Kalau yang lafzi taknis, yang lafzi misalkan Usama, Antola, ya, Muawiyah. Nah, kalau yang maknawi Zainab. Afwan, bukan Zainab, apa? Hindun. Hindun mah munsharif. Zainabu, Maryam. Kalau Hindun munsharif. Maryamu, kemudian Zainabu, nah, kemudian yang lafzi wa ma'nawi Aisyah, Fatimah. Ya, Aisyah, Fatimah. Nah, kalau ta'nis ya, ta'nis ya, cabang dari ada yang disebut istilahnya muqaddarul insaf. Ya. Muqaddarul insaf. Itu ta'nis yang ditakdirkan memang terpisah. Ya. Nah, nanti akan kita terangkan kalau di pelajaran At-Tuhfah Al-Wusabiyah ya, mengenai penjelasan dari isim ghairu munsharif ini itu di akhir-akhir. Kenapa? Karena ini sedikit ribet memang ya, sedikit ribet. Nah, saya akan terangkan secara global aja, tapi nanti pas di akhir majrurat atau mahfudat insyaallah kita akan akhiri lagi ini dengan pembahasan ini ya, agar lebih dipahami. Dan sigoh jamak, sigoh jamak, sigoh jamak muntahal jumu', yaitu setiap jamak yang setelah alifnya, alif taksirnya terdapat dua huruf atau tiga huruf. Mafa'il, mafa'il, ya. Dengan lafaz mafa'il atau mafa'il. Kalau mafa'il, masajid. Mafa'il masabih. Ya. Atau walaupun yang serupa dengan itu, walaupun tidak diawali dengan huruf mim. Darahim, danamir. Baik. Nah, sigoh muntahal jumu' ini tidak dapat menerima tanwin. Ya, yang kata beliau di sini yang dengan satu ilat saja itu sudah mencukupi dua ilat. Ya, dengan satu ilat saja itu sudah ya, ada dua ilat, yaitu ilatnya apa? Serupa dengan fi'il pada lafaz dan serupa dengan fi'il pada makna. Serupa dengan fi'il pada lafaz yaitu sighahnya berupa mafa'il atau mafa'il ya, yang sighahnya berupa sighah muntahal jumu' yang keluar dari mufrad, yang merupakan cabang dari sigoh mufrad. Ya. Kalau kembali kepada makna, menunjukkan makna jamak cabang dari mufrad. Nah, ini gampang ini. Ya, jadi yang dengan satu ilat dapat mencegah tanwin. Ya, apa aja tadi sigoh muntahal jumu', satu lagi. Alif. Apa? alif ta'nis. Berikutnya, sekarang yang mana? Wal alif ta'nisi aghnat wahdaha wal illatani. Ini ya. Ya. Wal illatani. Ini saya sebutkan global aja di akhir pembahasan marfuat, saya akan ulangi. Ya, biar mudah insyaallah. Wal illatani al wasfu ma'a adalin urif aw wazni fi'lin bi nunin wa alif. Kemudian wa illa wal illatan, dua ilat, dua illah, dua illah yang mencegah tanwinnya isim, yaitu al wasfu, yaitu wasaf. Nanti sebab, ya, sebab isim tidak dapat ditanwin, sebabnya cuma dua, sebabnya cuma dua, yaitu alamiah dan wasfiyah. Nanti dari alamiah ada faraknya lagi, ada furuknya lagi, 6. Dari wasfiyah ada furuknya lagi, itu ada 3. Ya, ada 3. Nah, beliau di sini menyebutkan yang pertama. Ya, al-wasfu ma'a adlin. Al-wasfu berarti sifat. Kalau alamiah ya nama. Yang pertama sekarang al-wasfu wasfiyah ma'a adlin. Ya, wasfiyah ma'adl. Ya, yaitu ilat yang pertama wasfiyah. Dengan berikutnya adalah adl. Dengan adl nanti akan diterangkan. Urif. Ya. Dengan adl urif. Awazni fi'lin binunin wa alif. Yaitu wasfiyah bersama adl, ya, yang diketahui atau dengan wazan fi'il, ya, dengan wazan fi'il wasfiyah ma'a wazan fi'il au binunin wa alif, atau dengan tambahan alif wa nun. Ini kalau wasfiyah cuma 3, ma'a adl, ma'a wazan fi'il, dan juga dengan tambahan alif dan nun. Ya, kalau dengan tambahan alif dan nun, ya, misalkan ya, apa ya ikhwah? Ya, tambahan alif wa nun. Jau'an, Sulaiman itu alamiah ma'aw bisa ada alif wa nun. Ini kan wasfiyah. Sifatnya, sifatnya itu jau'an, sifatnya lapar, lapar sekali. Atshan, sangat haus, ghadban. Nah. Kemudian kalau dengan wazan fi'il, nah, ahsan, ajmal, akram, akbar, asghar. Nah, kemudian ya yang isim-isim takdir itu kan wasaf, sifat. Sifatnya dia ajmal. Lebih bagus, lebih indah, ahsan. Ya. Lebih baik. Ya, asghar, akbar, lebih kecil. Tayyib. Kalau dengan adl, nah, adl itu apa sih? Nah, adl itu dah dari kata udul, ma'dul, dipalingkan. Ya. Nah, kalau kata ya, kalau kata As-Sobban di hasiah beliau ala syarah alfiyah usmuni, usmuni bukan asmuni. Al-Usmuni punya usmuni, punya syarah namanya syarah alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik disyarah oleh al-Imam Al-Usmuni. Orang-orang sering nyebutnya asmuni. Nah, ini keliru, yang benar usmuni. Sama seperti orang-orang nyebut Imriti. Pendapat yang rajih Amriti, bukan Imriti. Ini Usmuni. Nah, Usmuni punya syarah alfiyah. Ya, kemudian diberikan hasiah oleh As-Sobban. Nah, As-Sobban memberikan definisi apa itu adl atau udul. Dia adalah ikhrajul kalimah. Adl atau udul adalah mengeluarkan atau merubah sebuah kalimat an sighatiha al-asliyah, dari bentuk aslinya. Mengeluarkan atau merubah sebuah kalimat an sighatil asliyah, an sighatiha al-asliyah, dari bentuk aslinya. li ghairi qalbin aw takhfifin. Ya. Bukan tujuannya untuk qalbin, membalikkan lafaz tersebut. Ya, atau takhfifin, bukan tujuannya pula untuk meringankan lafaz tersebut. Aw ilhafin aw ilhaqin, atau menyamakan satu lafaz dengan lafaz yang lainnya, bukan tujuannya. Aw ma'nan zaidin, atau untuk makna yang zaid. Ya, kalau pada sifat, kepada isim misalkan dari wazan fa'il dirubah menjadi fu'al. Amir Umar. Amir Umar. Ini. Hah? Ya, itu masna isnain isnain, jadi masna. Ya. Salisun salisun sulasa. Rabiun rabiun ruba. Jadi fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, itu ma'dul. Itu udul aslinya, nikailah perempuan yang kamu sukai. Masna, isnain isnain, dua, dua. Nah. Wa sulasa, ya, ale salisun salisun. Tiga, tiga. Nah. Ya. Bukan maknanya dua di sono, dua di sini, tiga di sono, tiga di sini. Itu ya. Pengapa apa namanya? Penegasan aja, dua, dua. Nah. Wa hadhihi salasu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asmal ajam. Ini anaknya pembahasannya besok deh ya, mengenai yang berikutnya ini, yaitu wa hadhihi salasu, ketiga ilat tersebut tamna'ul alam ya, tamna'ul alam ketiga tamnaul alam wa zada tarkiban wa asmal ajam. Eh, nanti deh besok insyaallah. Besok pembahasan ini insyaallah. Subhanallah. Ada yang mau ditanya enggak? Tafadhalu, silakan.